Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah sidang salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membuka perlembar demi perlembar dari ayat-ayat suci Al-Qur'an, kita akan mendapatkan bahwa tidak ada penyejuk hati yang lebih mujarab daripada Al-Qur'an. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau tertimpa sebuah masalah, beliau menyuruh Bilal untuk salat. Kemudian beliau membaca Al-Qur'an di dalamnya dan mentadabburi kandungan-kandungan Al-Qur'an. Hadirin, begitu juga yang dilakukan oleh para sahabat. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib, ketika mereka tertimpa suatu masalah, mereka kembali kepada Al-Qur'an. Sehingga kadang mereka menangis di dalam membaca Al-Qur'an, kadang kalbu mereka tergetar di dalam membaca Al-Qur'an, kadang mereka kembali dari kesalahan ketika membaca Al-Qur'an. Sehingga pernah diceritakan di dalam sebuah riwayat, ada seorang ulama yang dulunya adalah pekerjaannya tukang begal, perampok. Sampai pada suatu hari di malam hari, dia mendengar lantunan bacaan ayat suci Al-Quran. Dari situlah dia mulai menghitung lembaran baru di dalam kehidupannya, kehidupan seorang yang beriman kepada Allah, sampai akhirnya dia menjadi seorang ulama. Oleh karena itu, jemaah yang dimuliakan Allah, tidak akan rugi seorang yang mengisi kehidupannya untuk mempelajari Al-Quran. Tidak akan rugi, bahkan dia akan mendapatkan sekian banyak keuntungan, karena Al-Quran yang kita pelajari akan mengangkat diri kita. Pada suatu hari, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu memanggil para gubernurnya. Ketika mereka datang, Umar bertanya, "Kamu kesini, siapa yang kamu jadikan sebagai wakil kamu?" Lalu orang ini mengatakan, "Ibnu Adza." Seorang yang namanya Ibnu Adza. Kata Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, "Apakah dia adalah orang terpandang di antara kalian?" Gubernur ini mengatakan, "Tidak." "Apakah dia orang yang kaya?" "Tidak." "Orang yang memiliki nasab yang mulia?" "Tidak juga." "Loh, kenapa kamu jadikan dia sebagai wakil kamu?" Gubernur ini menjawab, "Innahu hafizun lil Qur'an wa 'alimun bil fara'id." Dia adalah orang yang hafal Qur'an, dan dia adalah orang yang pintar di dalam ilmu warisan. Setelah mendengar jawaban itu, Umar ibn Khattab teringat dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin." Allah akan mengangkat dengan Quran ini sebagian manusia, dan akan direndahkan dengan Quran ini sebagian manusia. Oleh karena itu, jamaah sidang salat maghrib yang berbahagia, mari kita bersama-sama. Apa yang bisa kita lakukan dengan kitab suci ini, mari kita lakukan. Yang bisa menghafal, kita hafal. Yang hanya bisa membaca, kita baca. Yang bisa mempelajari tafsirnya, kita pelajari tafsirnya. Yang bisa mentadabburi maknanya, kita tadabburi maknanya. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan kita memiliki kedudukan yang tinggi di dalam Al-Quran nanti. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra, warattil, wartaqi, fa inna manzilataka 'inda akhiri ayatin taqra'uha." Engkau baca dan perbaiki bacaanmu dan terus naik menjadi tingkatan yang mulia di dalam keutamaanmu, karena sesungguhnya tempatmu nanti di surga Allah adalah sejauh mana engkau membaca Al-Quran. Baik, hadirin jamaah sidang salat maghrib yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan kita di malam hari ini, saya akan mengajak para hadirin semuanya untuk mengupas tafsir dari ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang ada di dalam surah Ali Imran, tepatnya di ayat 159. Saya bacakan ayatnya di sini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fabima rahmatin minallahi lintalahu, walau kunta fadhwan ghalidhal qalbi lanfadhu min hawlik, fa'fu anhum واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا أزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين." Artinya secara makna, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, maka dengan rahmat dari Allah yang telah diberikan kepadamu wahai Muhammad, hendaknya engkau menjadi orang yang lembut, hendaknya engkau menjadi orang yang santun, orang yang penyayang. Karena seandainya engkau fadh adalah kaku, ghalidhal qalbi kasar, hatinya keras, maka mereka akan lari dari engkau. Tidak ada orang yang mau mendekat kepadamu wahai Muhammad. Lalu kata Allah subhanahu wa ta'ala, setelah itu hiasi dirimu dengan sifat pemaaf, engkau akan semakin indah. Dan lengkapi sifatmu dengan suka mengajak musyawarah di dalam semua urusanmu. Kemudian ketika engkau telah menentukan suatu keputusan, bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu cinta dengan orang-orang yang bertawakal. Baik jamaah sedang salat maghrib yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, saya bacakan di sini ucapan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, seorang ahli tafsir yang telah memiliki kontribusi yang sangat besar di dalam ilmu tafsir. Kata Imam Ibnu Katsir, saya artikan, Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat di atas mengajar berbicara Rasulnya, sembari mengingatkan kepada Rasulnya dan kepada kaum mukminin hamba-hambanya dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Kita mendapatkan, kita tidak usah jauh-jauh, kita melihat tubuh kita, bagaimana Allah menjadikan kita dua mata, lisan, dua bibir, Allah memberikan dua telinga dengan begitu indahnya, tangan, kaki, wajah yang demikian indah, memiliki rambut yang sedemikian indahnya. Ini semuanya, kata Allah, dengan keindahan tubuhmu itu, perindahlah lagi dengan sifat kasih sayang, dengan sifat santun. Ini kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Kata beliau, yaitu, milikilah olehmu sesuatu yang dengannya itu engkau akan lembut sungguh. Seandainya kalau bukan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada dirimu dan kepada kaum mukminin, maka mereka akan lari dari dirimu. Kalau bukan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, hendaknya engkau lembutlah dengan mereka. Kalau tidak, mereka akan lari dari dirimu. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita menilai apa yang Allah sebutkan di dalam ayat ini, saya rasa kita akan mengambil kesimpulan bahwa kelembutan adalah sesuatu yang disepakati oleh semua manusia. Manakala sesuatu itu lembut, indah, santun, maka akan baik. Dan benar apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu hari ada seorang Yahudi melewati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Aisyah. Kemudian orang Yahudi ini mengatakan kepada beliau, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, assalamu alaikum. Assalamu bukan assalamu, tidak ada alamnya. Assalamu alaikum. Artinya kalau di dalam bahasa Indonesia itu artinya kematian. Kalau dihilangkan alamnya artinya kematian. Assalamu. Mendengar ucapan ini Aisyah marah. Sehingga Aisyah membalas dengan balasan yang lebih hebat. Wa alaikassam wa la'natullah. Dan kepadamu juga wahai orang Yahudi kematian. Lalu ditambah dengan laknat dari Allah. Mendengar ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur Aisyah. Ya Aisyah, jangan seperti ini. Kalau mereka mengucapkan kepada kita salam, cukup dijawab wa alaikum. Wa alaikum. Kalau mereka memang mengucapkan doa kebaikan, ya, barangkali kembali ke mereka. Kalau mereka mengucapkan doa kejelekan, juga kembali kepada mereka. Tidak perlu kita menambah dengan tambahan yang lain. Lalu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Marifku fi syai'in illa zanah." Tidaklah kelembutan di dalam sesuatu kecuali akan memperindah sesuatu. "Wa ma tuzi'a min syai'in illa syarr." Tidaklah dicabut dari sesuatu kecuali akan memperburuk sesuatu itu. Makanya jamaah sidang salat maghrib yang berbahagia, seorang walaupun dalam taraf menyalahkan, tetapi dengan cara yang santun akan mudah diterima dibandingkan dengan orang menyalahkan dengan kata-kata yang lebih kasar. Orang di dalam marah, tetapi santun, dengan baik dia lampiaskan kemarahannya, itu akan memberikan efek yang baik dibandingkan dengan orang yang melampiaskan kemarahannya tanpa memiliki ukuran di dalam perkataan. Ini faedah yang baik. Dan ini sebenarnya adalah pelajaran bagi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semuanya. Saya hadirin yang dimuliakan Allah, justru orang-orang yang mereka tidak menganut agama Rasul yang menampakkan seperti ini. Kaum muslimin yang sebenarnya agama mereka kaya dengan berbagai buah bentuk sopan santun, mereka tidak melaksanakan di dalam kehidupan sehariannya. Tetapi insyaallah kita tidak. Kita tidak. Mari kita bersama-sama mengamalkan pesan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pesan dari Allah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, "Lintalahum." Engkau lembutlah kepada mereka. Sampai jamaah yang dimuliakan Allah, dalam taraf kita ini dizalimi. Jangan sekali-kali kita menampakkan sesuatu yang buruk, kasar. Jangan. Kenapa? Karena kalau kita menampakkan sesuatu yang kasar akan memperburuk keadaan. Makanya di dalam sebuah ayat Allah memberikan kepada kita panduan yang sangat indah. Allah mengatakan, idfa billati hiya ahsan. Kalau ada orang menzalimi kamu, memukul kamu, menghibahi, mengambil hak kamu, balas dengan yang baik. Balas dengan yang baik. Balas dengan yang baik, kata Allah. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Seandainya engkau melakukan itu, jika ada permusuhan antara kamu dengan dia, pasti akan berubah menjadi kasih sayang. Begitu kan? Begitu yang kita alami. Orang berbuat jahat kepada kita, kita senyumi dia, kita maafkan dia, kita berikan dia harta, sedekah. Maka dia akan sadar dan akan berbalik dari permusuhan menjadi persahabatan. Begitulah indahnya akhlak. Ada sebuah kisah yang terjadi terhadap seorang alim di negeri Saudia. Ulama ini adalah mufti negeri Saudia, tetapi bukan yang sekarang. Beliau sudah meninggal 10 atau 12 tahun yang lalu, yang bernama Syekh Ibn Baz rahimahullah ta'ala. Pada suatu malam, beliau sedang sholat malam di sepertiga malam terakhir. Tiba-tiba beliau ini buta, ya, beliau ini buta, tidak bisa melihat. Tiba-tiba terdengar suara orang jatuh. Suara orang jatuh. Kata Syekh Ibn Baz rahimahullah ta'ala kepada putrinya, kepada anaknya, mohon maaf, kepada anaknya, anak laki-lakinya, tolong lihat siapa itu, kelihatannya ada orang jatuh. Ketika dilihat benar, rupanya ada seorang pencuri ingin masuk di dalam rumah beliau. Ketika pencuri itu ditangkap, Syekh Ibn Baz rahimahullah ta'ala pertama kali mengatakan, buatkan untuk dia makan. Kaget, anaknya suruh membuat makanan untuk pencuri ini, dibuatlah makanan. Setelah dia makan, ditanya, untuk apa kamu mencuri? Dia mengatakan, orang tua saya sakit. Dia adalah orang dari daerah Pakistan. Orang tua saya sakit dan sedang dirawat di dalam salah satu rumah sakit di negeri Saudi. Kemudian kata orang itu, saya membutuhkan kurang lebih 5.000 real Saudi. 5.000 real Saudi untuk pembiayaan orang tua saya. 5.000 real kalau di zaman sekarang kurang lebih sekitar 17 juta. Kalau di zaman dulu bisa lebih. Lalu Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala mengutus beberapa orang untuk mengecek benar apa tidak ada ayah dia yang dirawat. Rupanya ada. Ketika mengetahui bahwa pencuri ini jujur, memang dia mengambil uang untuk mengobati biaya pengobatan ayahnya. Syekh Ibn Baz memberikan syafaat kepada ayahnya untuk tidak dipungut biaya. Setelah itu, Syekh Ibn Baz memberikan kepada si pencuri ini jumlah 10.000 riyal Saudi. Jumlah yang lebih dibandingkan untuk biaya pengobatan ayahnya. Kemudian dia dilepas. Coba lihat bagaimana kedermawaan yang sangat tinggi dan santun yang sangat indah. Sampai apa yang terjadi jamaah yang dimuliakan Allah, orang ini saking terharunya dengan akhlak yang dilakukan oleh Syekh bin Baz rahimahullah, akhirnya orang ini duduk belajar dengan Syekh bin Baz sampai meninggal. Bahkan ketika meninggal, tidak berhentinya orang ini menangis, menangis dan menangis terus. Bagaimana ini terjadi? Karena kelembutan yang dimiliki oleh seseorang. Dan kalau kita melihat apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jauh lebih banyak jamaah yang dimuliakan Allah. Makanya di dalam semua keadaan kita, jangan kita membalas kejelekan dengan kejelekan, tapi balaslah dengan kebaikan. Ini kemuliaan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma zadallahu 'abdan bi 'afwin illa 'izzah." Tidaklah seorang hamba memiliki sifat memaaf kecuali dia akan mulia. Akan mulia. Dulu dua anak Nabi Adam alaihissalatu wasallam yang ribut, ya. Kalau di dalam sejarah Islam kita kenal namanya, yang satu Qabil, yang satu Habil. Keributan mereka berdua diriwayatkan di dalam buku sejarah karena Habil disuruh menikah dengan saudarinya Qabil yang cantik. Dalam keadaan Qabil kurang tampan. Sedangkan saudarinya Habil yang kurang cantik disuruh menikah dengan Qabil. Tetapi kalau kita mengacu kepada ayat, terjadi riwayat lain. Di dalam ayat dikatakan karena pengorbanan Habil ini diterima, sedangkan pengorbanan Qabil tidak diterima. Apa yang dilakukan oleh sang abang ini, Qabil? Dia ini membunuh adiknya. Gara-gara kurban adiknya diterima sedangkan kurban dia tidak. Apa yang dilakukan oleh Habil? Apakah Habil, ayo mau ribut-ribut? Tidak. Kata Habil radhiyallahu anhu, dia mengatakan, disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an di surah Al-Maidah, la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilayka liaqtulak inni akhafu Allah rabbal alamin. Seandainya engkau wahai abangku ingin mengangkat tangan dan membunuh aku, sungguh aku tidak akan mengangkat tangan untuk membunuh diri. Aku takut kepada Allah. Lalu disebutkan, inni uridu an tabu'a bi ithmi wa ithmi fatakuna min ashabin nar wa dhalika jazaa'u dhalimin. Aku ingin kamu menanggung dosaku dan dosamu sehingga kamu masuk neraka, dan itu balasan orang-orang yang zalim. Gitu. Di dalam hadis yang lain Nabi juga menyuruh kita, fa in ayyaraka ahadun bima ya'lamu fi fala tu'ayyirhu bima ta'lamu fi. Kalau ada orang membuka aib kamu, membuka aib engkau dengan apa yang dia ketahui tentangmu, jangan engkau balas dengan engkau membuka aib dia yang kamu ketahui tentang dia. Karena yang akan mendapatkan dosa adalah dia. Ini kurang lebih makna dari ayat Allah Subhanahu wa taala, fa bima rahmatin minallahi lintalahum. Lembutlah engkau dengan kaum mukminin. Hadirin, kalau tidak dengan kaum mukminin, dengan siapa kita akan lembut? Kalau bukan dengan hamba-hamba Allah yang beriman, dengan siapa? Maka sudah sangat salah kalau kita terbalik dengan kaum mukminin, dengan orang yang dia beriman, kita kasar. Kita asal ngomong, kita ghibah, kita membunuh, kita mencuri, mengambil haknya. Dengan orang non-muslim, kita bersenyum ceria dengannya. Ini sudah terbalik. Dengan orang yang sama-sama kiblatnya adalah Ka'bah, sama-sama agamanya Islam, sama-sama Tuhannya Allah, agamanya adalah Islam dan nabinya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bermusuhan. Tetapi dengan orang-orang non-muslim, kita bersandingan. Ini sudah terbalik. Allah mengatakan, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu ashiddau 'alal kuffar rahamahu bainah. Muhammad adalah utusan Allah yang bersama dengan dia para sahabat. Kalau dengan orang non muslim bolehlah tegas, keras. Tetapi dengan kaum mukminin rahmat, lembut. Karena bagaimanapun kita berselisih dengan dia, kita masih satu agama. Kita masih satu agama. Perbedaan pendapat antara A dan B, selama masih muslim, mereka masih bersaudara. Dan saudaranya se-Islam itu jauh lebih mulia, walaupun jahat, dibandingkan dengan orang kafir tetapi tampaknya baik. Kemudian Allah mengatakan di sini, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Kalau engkau kasar, kalau engkau kaku, kalau engkau itu keras, mereka akan lari. Benar, akan lari. Makanya di dalam ilmu dunia marketing ataukah dunia bisnis, kita semua tahu ya, bahwa di dalam mencari seorang sales, seorang apa namanya, distributor atau seorang begitulah, cari orang yang pintar, menarik. Kalau dicari orang yang cemberut, mohon maaf ya sebelumnya, kalau cari orang yang bahasanya kaku, kasar, bahasanya kayak robot, harus pakai remote, tentunya orang tidak ada yang mau mengambil dagangan kita. Ini di dalam dunia. Lah kita ini sedang menawarkan dagangan Allah, Islam, kepada non-muslim. Bagaimana mereka akan masuk Islam kalau kita menampakkan di hadapan mereka sifat kasar, sifat arogan, sifat anarkis, sifat kaku? Gimana mereka mau masuk Islam? Luar, kalau saya masuk Islam nanti saya bakal digituin setiap hari. Ah, mendingan jadi agama kita ajalah, agama Kristen kah, ini kah, itu. Ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apapun perbedaan yang muncul, apapun perselisihan yang muncul, selama mereka adalah muslimun, maka tetap darah mereka haram untuk kita tumpahkan. Tidak boleh. Kehormatan mereka haram untuk kita tumpahkan, dan harta benda mereka haram untuk kita ambil. Itulah sabda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Allah melanjutkan di dalam ayatnya, fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr. Tiga sifat. yang Allah sebutkan di dalam ayat ini. Pertama adalah fa'fu anhum, berikanlah maaf untuk orang yang telah salah kepada dirimu. Pemaaf, ini sifat yang mulia, tidak dimiliki kecuali orang yang hebat, orang yang kuat, orang yang perkasa. Hadirin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa syadidu bisurah." Kekuatan, kehebatan itu bukan dengan kita mampu mengalahkan dia di dalam duel. Tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamasyadid man yamliku nafsahu 'indal ghadab." Yang mampu mengendalikan kemarahannya ketika dia sedang marah. Seorang yang hebat adalah seorang yang dia memaafkan dalam keadaan dia sanggup membalas. Seorang yang hebat adalah seorang yang dia itu menahan amarahnya, tetapi dia bisa melampiaskannya. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kadzama ghayra wa huwa qadirun ala an yanfidha, da'ahu Allah ala ru'usil khalaik ay yadkhulal jannah min ayyiha syaa." Seorang yang dia mampu menahan amarahnya dalam keadaan dia bisa melampiaskannya, Allah akan memanggil dia di hadapan semua makhluk di hari kiamat. Silakan masuk surga dari pintu yang dia inginkan. Coba lihat, ini sifat memaaf. Ya, mari kita menghiasi diri kita dengan sifat itu. Kepada istri kita ketika dia berbuat salah, kepada anak kita ketika dia berbuat salah, kepada teman kita ketika dia berbuat salah, maafkan. Karena kita juga pernah salah. Kita juga pernah salah dan berbuat salah. Sebagaimana kita ingin dimaafkan, kita memaafkan kepada saudara kita. Yang kedua adalah memintakan ampun. Wastaghfir lahum. Mintakanlah ampun kepada Allah untuk mereka. Ingat hadirin, kalau kita berdoa untuk saudara kita dalam keadaan saudara kita tidak ada, dalam keadaan saudara kita jauh, kita berdoa kepada Allah, maka Allah akan menyuruh malaikat berdoa untuk kita seperti doanya kita kepada dia. Kira-kira yang untung kita atau dia? Kita. Kita mendapatkan pahala berdoa untuk saudara kita. Kita didoakan oleh siapa? Malaikat. Mungkin doanya kita untuk dia tidak dikabul. Kita mungkin makan barang yang haram, minum kita haram, makanan kita haram. Mungkin kita banyak melakukan maksiat, makanya doa kita gak dikabul. Tetapi doanya malaikat kepada kita, malaikat tidak pernah berbuat dosa. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, jangan lupa kita untuk suka memintakan ampun kepada Allah, kepada orang-orang yang mereka berbuat kesalahan. Kemudian sifat yang ketiga yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wasyawirhum fil amri. Wasyawirhum fil amri. Musyawarah. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika turun suatu masalah, beliau mengumpulkan para sahabatnya, kemudian beliau mengajak mereka untuk bermusyawarah. Kenapa hadirin? Karena ini akan memberikan semangat kepada para sahabat Nabi. Beda kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam selesaikan sendiri. Pendapat dua orang lebih baik daripada pendapat satu orang. Penilaian masukan 3 orang, 10 orang lebih baik daripada masukan 2 orang. Ajaklah bermusyawarah. Wasyawirhum fil amri. Secara khusus jemaah yang dimuliakan Allah, mohon maaf sebelumnya, mereka yang sudah Allah berikan kenikmatan untuk berumah tangga, jangan segan seorang suami mengajak bermusyawarah istrinya sesuatu yang akan dia inginkan. Ataukah seorang istri meminta pendapat suaminya sesuatu yang akan dia lakukan? Sangat bagus. Karena ini yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya. Kalau kita menilik ayat yang lain, Allah mengatakan wa amruhum syura bainahum, dan urusan mereka dipermusyawarahkan di antara mereka. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan melalui perang Badar, ini perang pertama nih dalam sejarah Islam ini, hidup mati, Nabi sallallahu alaihi wasallam memahami perasaan sahabat. Makanya Ketika turun kewajiban perang, Nabi SAW tidak serta-merta ayo keluar semuanya. Tidak. Tetapi Nabi mengajak mereka untuk memberikan pendapat. Bagaimana pendapat kalian dengan pertempuran ini? Oke? Ada yang mereka memberikan masukan lain. Coba lihat. Rasul mengajak para sahabat bermusyawarah, meminta pandangan mereka. Bagaimana menurut kalian? Apa yang terjadi jamaah yang dimuliakan Allah? Muncullah pernyataan demi pernyataan demi pernyataan yang semuanya adalah membela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah ucapan seorang pemimpin Ansar yang dia mengatakan, ya Rasulullah, seandainya engkau mengarungi lautan dari api, maka kita akan mengarungi bersama dengan engkau. Kami tidak ingin mengatakan seperti yang diucapkan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa alaihi salatu wasallam, idhab anta wa rabbuka faqatila. Tidak. Kata para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kami tidak ingin mengatakan seperti ucapan Bani Israel kepada Nabi Musa, wahai Musa, silakan kamu pergi dengan Rabbmu, perang sana. Kami di sini duduk menunggu. Tidak. Tetapi kami akan mengatakan, idhab anta wa nahnu. Pergilah engkau dan kami, kita semuanya akan berperang bersama-sama. Subhanallah. Muncul kekuatan. Begitu pula ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ketika beliau diuji dengan ujian yang berat di dalam kehidupan beliau. Salah satu dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dituduh oleh orang munafik telah berbuat serong. Waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dari peperangan. Aisyah radhiyallahu anha tertidur. Tidak ada yang tahu. Karena beliau adalah kurus, ya, sangat kurus Aisyah, sehingga mereka yang membawa tandunya Aisyah diangkat, ditaruh di atas unta, sekeduk taruh di atas unta. Saking ringannya mereka enggak tahu, dikira enggak ada Aisyah, padahal enggak ada. Sehingga Aisyah terbangun dalam keadaan sudah enggak ada orang. Wah, gimana ini? Tiba-tiba datang seorang sahabat, Safwan ibnu Umayyah, yang beliau itu memang pulangnya paling terakhir untuk mengambil barang yang tertinggal. Ketika melihat Aisyah radhiyallahu anha, Safwan ini pernah melihat Aisyah sebelum turun ayat hijab. Kaget. Ketika Safwan kaget, terbangunlah Aisyah. Akhirnya tanpa berbicara dua orang itu, Safwan menyuruh ontanya untuk turun, Aisyah naik di atas ontanya, dan Safwan membawa tali pelana onta tanpa berbicara sama sekali sampai ke kota Madinah. Muncullah berita setelah itu bahwa Aisyah berbuat serong. Bingung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta pandangan kepada Ali bin Abi Thalib. Wahai Ali bin Abi Thalib, bagaimana menurut kamu dengan kasus ini? Ali bin Abi Thalib ingin memuji, memberikan hiburan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi dipahami salah oleh Aisyah. Kata Ali bin Abi Thalib, ya Rasulullah, perempuan banyak, bukan hanya Aisyah. Kalau dia berbuat salah, cari perempuan yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam masih belum tenang. Lalu beliau memanggil Barirah, budak perempuan yang diberdekakan oleh Aisyah. Wahai Barirah, bagaimana menurut kamu tentang tuanmu itu, Aisyah? Kata Barirah, ya Rasulullah, dia adalah seorang wanita yang polos, yang lugu, yang dia kerjaannya setiap hari mengadon tepung. Saking polos dan lugunya, setelah dia adon tertidur di samping adonannya, sehingga datang ayam memakan adonan itu dalam keadaan dia tidak sadar. Artinya tidak mungkin Aisyah berbuat seperti itu. Dari situlah Nabi kemudian tenang dengan musyawarah, meminta pandangan, tenang. Begitulah faedahnya. Seorang yang dia menggunakan cara musyawarah di dalam menyelesaikan suatu masalah, dia akan mendapatkan kemudahan demi kemudahan. Dan ketika kita bermusyawarah tidak mendapatkan jalan keluar, masih ada satu cara, yaitu yang dinamakan dengan istikharah. Kalau kita sudah istisyarah adalah musyawarah, ada cara kedua yaitu istikharah. Kita meminta pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Beli mobil ini atau mobil itu? Beli rumah ini atau rumah itu? Beli ini atau itu? Pergi atau tidak? Bagusnya saya pergi enggak? Pergi. Menurut kamu gimana? Enggak usah. pergi enggak, pergi enggak. Salatlah dia 2 rakaat. Setelah itu dia berdoa kepada Allah dengan doa yang ma'ruf di dalam salat istikharah. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik wa as'aluka min fadlikal 'adzim. Ini doa istikharah ya. Mungkin para jamaah sudah hafal. Fa innaka taqdir wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa innaka antal 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lam. Disebutkan kebutuhannya. Mau beli ini, pergi ini. Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amra. Disebutkan perkaranya. Khairan li wa fi dini wa ma'ashi wa akibati amri. Faqdurhu li wa yassir li fi summa barik li fi. Wa in kunta ta'lam anna hadzal amra syarrun li wa fi dini wa ma'ashi wa akibati amri fasrifni anhu wasrifhu anni waqdir lil khair haitsu kana thumma radini. Ini namanya doa istikhar. Saya rasa para jemaah sudah hafal semuanya. Setelah itu Allah akan memberikan kemudahan. Baik, kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan tersebut, Allah menutup firman-Nya dengan ucapan Allah, "Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin." Kalau sudah sepakat, ya sudah, jalan. Apapun yang terjadi, jangan kita saling mencela. Karena itu kesepakatan yang kita ambil bersama-sama, tawakal kepada Allah. Allah suka dengan orang-orang yang dia bertawakal. Persis kejadiannya seperti saudara-saudara Yusuf ketika memasuki daerah Nabi Yusuf. Kata Nabi Yakub kepada anak-anaknya, ini ceritanya. Sudah ditangkap Yusuf. Maksudnya Yusuf sudah hilang. Kemudian adiknya. Hadirin yang dimuliakan Allah, kata Yakub kepada saudara-saudara Yusuf, kalian nanti kalau masuk daerah itu jangan masuk rame-rame. Dari pintu ini satu orang, pintu ini satu orang, pintu ini satu orang, pintu ini satu orang. Tujuannya apa? Tujuannya biar selamat kalian semuanya. Rupanya tetap terjadi, adiknya ditangkap. Padahal yang menangkap abangnya, Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Ketika terjadi, mereka semuanya mengatakan, "Alallahi tawakkal." Kepada Allah semua kita bertawakal. Jangan kita mengatakan seandainya. Karena itu akan membuka pintu syaitan. Cukup kita mengatakan qadarullah, masya'a fa'al. Pas dia tanam padi, rupanya kemarau. Ini bagi para petani contoh ya. Atau dia misalkan invest di dalam usaha ini, rupanya bangkrut. Qadarullah, ini semua takdir Allah. Apa yang Allah kehendaki pasti akan terjadi. Sesungguhnya Allah itu suka dengan orang yang bertawakal kepada-Nya. Mudah-mudahan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang terkandung di dalam ayat yang mulia ini bisa menjadi pelajaran berharga di dalam kehidupan kita yang akan kita lalui nanti. Dan semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat kepada saya dan para jamaah semuanya. Dan tentunya saya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan di hati para jamaah semuanya. Baik, sebelum saya tutup, barangkali ada di antara para jamaah yang mungkin ingin ditanyakan atau disampaikan terkait dengan pembahasan kami, kalian bisa silakan. Silakan. Waalaikumsalam. Terjadi perdebatan antara kelompok yang mendukung bisa menjadi pemimpin dan yang menentang. Yang mendukung mereka mengambil sebuah hujah bahwa di Aceh pada waktu itu pernah dipimpin oleh sultan-sultan perempuan. Pertanyaannya, bolehkah di dalam menetapkan sesuatu hukum hanya seperti itu saja? Hanya karena melihat bahwa di kerajaan Aceh atau sultan Aceh pernah dipimpin oleh wanita. Pertanyaan kedua, pernahkah di zaman Rasul ada pemimpin-pemimpin wanita yang diangkat oleh Rasul atau juga pada zaman Khalifah Rasul? Itu saja, terima kasih. Baik. Hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita berbicara di dalam ranah agama ya, tentunya yang kita jadikan sebagai sandaran adalah firman Allah dan sabda Rasul. Dan apa yang sesuai dengan keduanya dari kejadian yang terjadi. Contoh, oh ini dilakukan sama penduduk Mekah. Oh ini dilakukan di Madinah. Ini disebutkan oleh para ulama seperti itu. Ketika mencocoki firman Allah dan sabda Rasul bisa dijadikan sebagai patokan. Tetapi kejadian yang terjadi sejarah kita, andai kata di dalam ranah agama, itu tidak bisa dengan hanya itu dijadikan sebagai landasan. Beda kalau di dalam perkara dunia. Dalam perkara dunia lain lagi. Tapi kalau berbicara dalam permasalahan agama, berbicara dengan syariat, berbicara dengan tatanan kehidupan, maka tidak. Yang ada contohnya dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau apa yang mencocoki dari keduanya, maka kita jadikan sebagai landasan. Tentang kepemimpinan wanita di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah beliau mengangkat seorang pemimpin wanita. Begitu pula di zaman Khulafa Rasyidin, bahkan di zaman Daulah Umayyah dan diteruskan Daulah Abbasiyah, tidak ada di kala itu yang namanya, mohon maaf, ratu. Yang ada adalah raja. Begitu. Kenapa mereka tidak mengangkat wanita? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan di dalam berbagai keadaan bahwa wanita itu tetap makhluk yang kurang sempurna dibandingkan laki-laki, setengah agamanya dan setengah akalnya. Tetapi ini bukan sindiran kepada wanita, justru ini adalah keindahan yang Allah berikan kepada mereka. Setengah agamanya, kalau mereka sedang datang bulan, mereka gak boleh sholat, gak boleh puasa. Ini kan setengahnya. Kalau kita, mohon maaf ya, gak ada datang bulan, laki-laki sholat terus, tidak ada, sakit pun harus sholat. Setengah akalnya, persaksian mereka adalah setengah dari persaksian laki-laki. Kalau kita ingin catatan utang piutang, mana saksi? Satu laki-laki, tiga perempuan. Boleh gak kita jadikan saksi? Boleh. Tetapi satu laki, dua perempuan. Karena kedudukan laki-laki satu dibanding dengan dua wanita. Begitu. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, tetap kondisi seperti ini, Allah menjadikan wanita itu keadaannya dipimpin. Dipimpin. Bukan berarti ketika ada seorang pemimpin dari kalangan wanita, kita gak boleh taat. Wah ini pemimpin wanita, kita gak boleh taat. Karena Nabi mengatakan gak boleh. Tidak. Pemimpin yang diangkat oleh kaum muslimin, oleh pemerintah Islam, tetapi wanita, tetap wajib taat kepada mereka. Tetap wajib taat. Tidak boleh memberontak, tidak boleh melawan perintahnya, karena dia adalah pemimpin. Walaupun wanita, tetap ada yang namanya ketaatan. Tetapi pemimpin wanita di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Mungkin ada di atas, silakan. Baik. Istilah Marina tadi. Persoalan agama kan juga tidak bisa dilepaskan dari persoalan dunia. Ya. Kadang-kadang ibadah ini sebagai bagaimana memahami dalam kehidupan kita. Ya. Kalau kita lihat di perjalanan dalam agama misalnya, tidak ada imam yang beri kesempatan wanita yang di belakangnya mahu yang laki dan wanita. Benar. Tidak pernah kita melihat mazin itu suara-suara khatib dan senimbar banyak juga hal lain seperti itu tadi termasuk Nabi yang berakhir juga kita pelajari sekian banyak Nabi tidak ada dari jenis Nabi. Nah ini kan juga barangkali sebagai pelajaran seperti yang saya katakan tadi, ada kelemahannya. Persoalan agamanya seperti itu bagaimana juga di dunia. Nah. Itu hanya saya sebagai. Betul. Sangat bagus. Ini sebagai tambahan yang disebutkan Pak Munawar tadi. Begitulah keadaan wanita. Artinya Islam adil, benar adil. Bukan dalam hal ini kemudian merendahkan kedudukan wanita, tetapi menempatkan mereka pada posisinya. Bagaimanapun mereka adalah wanita sesuai dengan kadarnya. Terkait dengan pertanyaan Bapak tadi, apakah boleh kita mengambil sebuah landasan dari sesuatu yang terjadi di masa lalu? Jawabannya adalah dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau mencocoki, maka kita jadikan sebagai landasan. Kalau tidak, maka tidak. Begitu. Terima kasih atas tambahannya dan faedahnya, dan saya rasa sudah masuk waktu Isya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan saya tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.